agar mereka menyampaikan kepada kaumnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Dan dengan akidah yang benar yang diyakini oleh seorang hamba, itu pula yang akan mengopahkannya, yang akan menguatkannya di dalam kehidupan, di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuatkan di atas hal ini. Allah berfirman kepada nabinya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan. Wa idzal la'adqanaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira." Andai kata kami tidak mengokohkan engkau wahai Nabi Muhammad, perhatikan, andai kata kami tidak mengokohkan engkau, maka sungguh engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Ya, perhatikan, Rasulullah dikuatkan di atas pendirian yang benar, dikopahkan di atasnya. Dan ini yang menyebabkan beliau dijaga di atas kebaikan, terpelihara, tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Allah berfirman, andai kata kami tidak mengopahkan engkau Nabi Muhammad, maka sungguh engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Kalau kamu seperti itu, maka engkau akan kami buat merasakan kelemahan hidup dan kelemahan mati. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari sisi kami. Iya. Dan di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan al-qawli tsabit, dengan ucapan yang tsabit. Ya. Ucapan yang tsabit, setiap ucapan yang kokoh dan kuat. Dan pembahasan akidah kembali kepada hal ini. Sebab perkara-perkara akidah adalah hal yang pasti dan hal yang tegas. Walaupun sejumlah mufassirin menafsirkan al-qawli tsabit artinya ucapan la ilaha illallah. Dan itulah dasar akidah. Allah mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan al-qawl al-thabit fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Di kehidupan dunia ini mencakup keberadaan hamba di dunia, dikukuhkan di atas akidah. Di kehidupan akhirat, akhirat apakah itu di alam kubur maupun di hari kebangkitan. Sebab kubur adalah awalu manazilil akhirah, adalah awal pertinggahan, awal persinggahan negeri akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-qabru awalu manazilil akhirah." Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Dan di akhiratlah orang yang dikokohkan di berbagai keadaan di akhirat, di padang mahsyar, kemudian ketika dihadapkannya telaga, ya, kemudian di hari hisab, kemudian berjalan di atas jembatan melewati neraka jahannam untuk menuju kepada sorga. Akidah yang benar ini punya andil yang sangat besar di dalam mengokohkan seorang hamba di atas kebaikan dan kesejahteraan. Maka sangat penting artinya seorang itu mempelajari akidah yang benar. Iya. Dan di antara pentingnya seorang mempelajari akidah yang benar, dimaklumi bahwa pembahasan akidah terdapat di dalamnya uraian-uraian akan makna-makna keimanan, dan terdapat di dalamnya prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh ulama Islam. Ilmu yang terkandung di dalamnya ini adalah bekal yang sangat berharga bagi seorang hamba, sehingga ia akan stabil di dalam kehidupannya, seimbang di dalam kehidupannya. Dan di tengah kehidupan ini seorang perlu kepada keseimbangan, tidak mengarah kepada jalan kehancuran dan tidak pula mengarah kepada hal yang sifatnya bergampangan ataupun berlebihan. Iya. Seimbang di atas kehidupan. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakidah dan bermanhaj yang benar. Kemudian di antara manfaat dan faedah mempelajari akidah ahli sunnah, ini akan membuat seseorang teguh dan kokoh di tengah banyaknya syubhat. Apalagi di masa ini, setiap orang yang punya pendapat, setiap orang yang punya pemikiran, dia bebas menyampaikannya, tidak ada yang bisa menahannya. Sangat banyak seruan-seruan kepada manusia mengarah kepada pikiran-pikiran tertentu, pada jalan-jalan tertentu, dan siapa yang tidak memiliki akidah yang kuat, tidak mengerti jalan yang lurus, maka dikhawatirkan dia akan menjawab seruan-seruan tersebut dan ikut hancur bersama mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sebagaimana dalam hadits Hudzaifah, akan ada dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka, du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada pintu-pintu neraka jahannam. Iya. Dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar sebuah garis. Garis yang lurus. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan yang lurus. Kemudian beliau gambar atau beliau gariskan di sebelah kanan dan kiri garis lurus ini garis-garis yang lainnya. Kemudian beliau katakan, hadiki subul, ini adalah jalan-jalan. Tidak ada satu jalan pun darinya kecuali ada syaitan yang menyuruh kepada jalan itu. Dan semakna dengannya hadith An-Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Ajurri dan lain-lainnya. Maka seorang mukmin kalau dia tidak punya akidah yang kuat, tidak mengerti prinsip-prinsip dasar Islam yang disepakati oleh para ulama Islam, dikhawatirkan dia akan keluar dari jalan yang lurus mengikuti berbagai seruan-seruan tersebut. Berbeda kalau seorang mempunyai akidah yang kuat, akidah yang benar, maka dia akan tegar di atas petunjuk dan tidak akan goyah ketika terjadi fitnah apapun. Dan perlu diketahui, siapa saja yang menyimpang dari Islam, itu akibat dia keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena itulah, tidak pernah dikenal di dalam sejarah ada orang yang menyimpang kemudian dia rujuk. Tidak pernah dikenal dia rujuk selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia pasti akan merujuk kepada akidah as-salaf yang diajarkan oleh para ulama as-salaf dan dipegang oleh para a'immah dari masa ke masa. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya. Perhatikan bagaimana Abu Hasan al-Ash'ari Dia dirujuk kepada jalan yang lurus. Dia tinggalkan pemikirannya, dan dia melalui berbagai fase pemikiran yang akhirnya dia kembali dan rujuk kepada jalan as-salaf. Dan ia menulis 4 kitab sebagai pertanggungjawabannya dan sebagai pernyataan bahwa beliau telah rujuk pada jalan yang lurus. Kitab tersebut adalah Maqalat al-Islamiyyin, Al-Ibana fi Bayan Usulid Diyanah, kemudian Risalah ila Ahli Thaqar. Dada risalah yang 4 disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam dunianya. Iya. Dan di Al-Ibana boleh disebutkan bahwa ini adalah akidah yang saya yakini sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan tokoh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian pula Al-Ghazali, dia bertobat dari pemikiran filsafatnya, dia kembali dan merujuk kepada akidah as-salaf dalam memahami nusus, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Fakhruddin Ar-Razi, iya, dan lain-lainnya dari sejumlah manusia yang menyimpan dari jalan lurus, mereka rujuk dan kembali kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab ini adalah barometer kebenaran dan ukuran seseorang di atas al-haq. Karena itu, mempelajari akidah sekali lagi adalah hal yang sangat penting. Dan hendaknya senantiasa kita berulang-ulang di dalam mempelajarinya. Dan kita akan melihat ya bagaimana Imam Al-Bukhari menghikayatkan hal ini dari apa yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau yang lebih dari 1000 orang. Iya. Maka ini diantara sebagian sisi penting mempelajari akidah. Iya. Kemudian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu punya ciri-ciri umum yang mereka dikenal dengan ciri-ciri itu. Di antara ciri-ciri umum akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang pertama, dia bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, dia adalah hal yang disepakati oleh para a'immatus salaf dari masa dahulu hingga hari ini. Kemudian dari ciri akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia adalah akidah yang sangat jelas dan sangat terang. Ya. Tidak ada bentuk kesamaran di dalamnya atau rumit di dalam uraiannya. Kemudian dari ciri akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, nampak kekokohan dan keteguhannya. Karena itu tidak pernah ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah akidah, dalam masalah dasar-dasar pokok akidah Ahli Sunnah. Tidak pernah ada silang pendapat. Iya. Kalau kita baca akidah yang dituturkan oleh Imam Al-Bukhari, baca uraian Imam Ahmad, baca uraian Ali bin Al-Madini, iya, baca uraian Abu Hatim dan Abu Zur'ah, baca uraian Imam Al-Barbahari, baca uraian Imam Al-Muzani, baca uraian Imam Al-Syafi'i, baca uraian Imam Malik, uraian dari ulama siapa saja yang kita baca dari para a'immah yang menulis akidah, pasti akan kita ketemukan sama pembahasan mereka, dan mereka tidak berselisih paham. Dan ini kalau menunjukkan sesuatu, menunjukkan kebenaran yang murni terdapat pada mereka. Dan itulah sifat kebenaran. Allah berfirman, tentang Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai kata Al-Quran berasal dari sisi Allah, andai kata Al-Quran berasal dari selain Allah, pasti mereka akan dapatkan dalam Al-Quran perselisihan yang banyak, kontradiksi yang banyak. Nah, maka ciri kebenaran tidak ada pertentangan di dalamnya. Dan inilah sifat akidah ahli sunnah wal jamaah, adalah hal yang disepakati, adalah hal yang disepakati. Berbeda dengan ahlul bidah, berbeda dengan ahlul bidah. Nah, lihat saja kelompok Syiah misalnya. Kelompok Syiah terbagi lagi. Berapa kelompok mereka? Terbagi lagi kelompok Syiah. Khawarij, terbagi lagi kelompok Khawarij. Ada beberapa kelompok. Iya. Pada kaum yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Dari bentuk al-mu'abtilah yang mengingkari atau menafikan, mentakwil. Ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok Asy'ariyah, ada kelompok Al-Maturidiyah, ada kelompok Al-Kullabiyah. Okay. Beraneka ragam. Satu kelompok saja, ya, kadang ribut mereka di dalamnya. Coba perhatikan kelompok Al-Asy'ariyah misalnya. Yang sampai hari ini masih ada Al-Asy'ariyah. Dan ini yang mendominasi negeri kita dengan akidah Asy'ariyah. Dalam penetapan sifat, kalau yang kita pelajari di sekolah-sekolah yang dulu, sifat wajib ada berapa? Ya, asalnya 7, tapi dipecah menjadi berapa? 21. Ini 7 ini, asal sifat 7. Ya. Ini di kalangan orang dahulunya, orang belakangannya tidak. Datang lagi Al-Juwayni ini, dia tambah sifat yang ke 8. Ya. Dia namakan dengan nama sifat at-taqwim. Ya. Berbeda pendapat. Ya. Lihat penafsiran mereka terhadap makna al-kasb di pembahasan takdir. Ya. Tumpah aja pembahasan mereka di situ. Ya, pusing saja, enggak ada ujungnya. Berbeda pendapat mereka, belasan pendapat di dalam masalah. Ya. Dalam satu pembahasan. Tapi berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, akidatus salaf. Dasar-dasar akidah itu adalah hal yang disepakati, tidak ada silang pendapat. Ingat ya, dasar-dasar akidah, pokok-pokok akidah. Ya, kalau dalam masalah cabang, mungkin di masalah cabang itu terjadi silang pendapat, mungkin di masalah cabang. Itu pun sedikit sekali. Ya, di masalah cabang. Tapi kalau di dasar akidah tidak ada silang pendapat. Saya beri contoh misalnya, Allah dilihat pada hari kiamat. Akan dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Ini disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, tidak ada silang pendapat. Ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam masalah cabang, yaitu masalah Nabi, apakah beliau ketika melakukan perjalanan ke langit, ya, atau apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah dengan mata kepalanya atau tidak. Ini diperselisihkan karena memang ada nas yang apa, kelihatannya menunjukkan beliau melihat, dan sebagian nas menunjukkan tidak melihat. Ya. Dan ini sedikit yang seperti ini. Hal yang seperti ini sedikit. Tapi di dasar akidah, pokok dasarnya tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah. Ya, karena itulah dari ciri khas akidah ahli sunnah wal jamaah, terdapat kekokohan dan keteguhan padanya, tidak ada silang pendapat. Nah, dan dari ciri akidah ahli sunnah wal jamaah, seorang yang berakidah dengannya, maka dia akan semakin teguh dan semakin teguh di atasnya. Sebab dia adalah petunjuk, dan Allah subhanahu wa ta'ala menambah petunjuk kepada orang yang menjaga dirinya di atas petunjuk. Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan tambah kepada mereka petunjuk. Iya. Maka ini dari ciri umum, sebagian dari ciri umum akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah. Ya. itu beberapa pendahuluan. Dan untuk pembahasan akidah salaf dari uraian Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, saya akan bacakan di sini apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai rahimahullahu taala. Al-Lalakai, nama lengkap beliau Hibatullah Ibn Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalakai, kunya beliau Abu Al-Qasim. Dalam kitab beliau yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, syarah artinya syarah, penjelasan usul, dasar-dasar i'tiqad, keyakinan Ahli Sunnah Wal Jamaah, ini judul buku beliau. Nah, dan Imam At-Tabari atau Imam Al-Lalakai beliau meriwayatkan seluruh pembahasan akidah dalam buku ini, beliau riwayatkan dengan sanad-sanadnya. Dengan sanad-sanadnya. Termasuk dari Imam Al-Bukhari di sini, beliau meriwayatkannya dengan sanad. Iya. Dan untuk akidah Imam Al-Bukhari secara khusus, tentunya banyak yang meriwayatkannya, akidah para a'immah. Iya. Kira para imam banyak yang meriwayatkannya. Seperti juga beliau meriwayatkan di sini usul sunnah karya Imam Ahmad. Dan usul sunnah datang dalam riwayat-riwayat yang lain. Tidak hanya dari riwayat Imam Al-Lalakai. Ya, demikian pula riwayat akidah Imam Al-Bukhari di sini bukan cuma beliau meriwayatkannya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikh beliau. Ibnu Asakir punya tarikh, judulnya Tarikh Madinah Dimashq, yang lebih dikenal dengan nama Tarikh Ibn Asakir. Sekarang dicetak lebih dari 90 jilid. Atau lebih dari afwan. Yang terakhir kayaknya ya, lebih dari 90 jilid yang terakhir. Nah. Dan ini termasuk tarikh yang sangat besar dari tarikh-tarikh Islam. Ya. Dan akidah Imam Al-Bukhari ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam biografi Imam Al-Bukhari. Ya, di jilid 52 dari tarikh Ibnu Asakir, dari halaman 58 sampai ke halaman 60. Ibnu Asakir juga bawakan dengan sanadnya. Ya. Menunjukkan bahwa nukilan akidah dari Imam Al-Bukhari ini adalah suatu hal yang dipertanggungjawabkan, dikenal di kalangan para a'immah. Dan Imam Adz-Dzahabi juga menukil sebagiannya di Siyar Alamin Nubala, dan demikian pula beberapa a'immah yang lainnya. Jadi ini adalah hal yang masyhur dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Bagaimana beliau menukil akidah dari a'immatus salaf rahimahumullah. Kata Imam Al-Lalakai rahimahullah, i'tiqadu Abi Abdillah Muhammad ابن إسماعيل البخاري رحمه الله في جماعة السلف الذين يروي عنهم. كتب له dalam bab ini. Ini adalah keyakinan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Imam al-Bukhari nama beliau Muhammad bin Ismail. Ya. Itu nama beliau. Kunyanya Abu Abdullah. Al-Bukhari ini nisbat kepada negeri Bukhara yang sekarang terletak di wilayah apa? Masuk ke wilayah Uni Soviet. Ya. Dan sampai hari ini ya, negeri Al-Bukhara masih di atas namanya. Ya. Masih di atas namanya. Dan mereka didominasi dengan umat Islam. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari sisi asal keturunan, beliau bukan orang Arab, tapi dari orang Ajam. Bersama dengan itu, perhatikan bagaimana Allah memberikan kelebihan ilmu kepada beliau. Memberikan kepada beliau kelebihan ilmu. Nah, Dan banyak dari para a'immah, mereka asalnya dari negeri Ajam, bukan dari negeri Arab. Tapi mereka adalah para imam. Allah tinggikan derajatnya dengan ilmu. Ya. Karena itu siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah dan ditinggikan derajatnya, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Hendaknya dia menuntut ilmu. Dan Imam Al-Bukhari, semua dari kita kenal siapa beliau, kedudukannya. Semua beliau mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh umat, diterima riwayat-riwayatnya. Ya. Imam Al-Bukhari di sini akan meriwayatkan dari sekelompok as-salaf. Ya, akan diterangkan ya siapa-siapa mereka. Beliau meriwayatkan akidah ini dari mereka. Ya, di sini disebut kalimat i'tiqad. I'tiqad artinya apa? Keyakinan. Dan ini diantara penamaan-penamaan akidah. Jadi kalau kita baca buku as-salaf dalam akidah, itu nama-namanya banyak. Kadang disebut dengan nama i'tiqad yang pertama. Kadang disebut dengan nama al-aqidah. Kadang disebut dengan nama as-sunnah. Kadang disebut dengan nama as-sunnah. Kadang disebut dengan nama at-tauhid. Kadang disebut dengan nama apa? At-tauhid. Yang kelima, kadang disebut dengan nama as-syariah. Kadang disebut dengan nama as-syariah. Yang keenam, kadang disebut dengan nama al-iman. Ada sebagian menyebutnya dengan nama al-iman, tapi yang diinginkan di dalamnya pembahasan akidah secara umum. Jelas ya? Ini dari penamaan akidah. Jadi katakan i'tiqad. I'tiqad banyak yang menulis i'tiqad. Seperti di sini, i'tiqad Imam Al-Bukhari dan banyak lagi i'tiqad yang dinukil di sini oleh Al-Lalakai. Dan Al-Lalakai sendiri menamakan bukunya Syarah Usul I'tiqad. Dinamakan dengan apa? I'tiqad, keyakinan. Demikian pula buku As-Sabuni, I'tiqad As-Salaf atau Akidat As-Salaf Ashabul Hadith, I'tiqad Ashabis Salaf atau I'tiqad As-Salaf. Demikian pula buku Abu Bakar Al-Ismaili Rahimahullah, I'tiqad A'immatul Hadith, I'tiqad A'immatul Hadith. Ada Al-I'tiqad karya Abu Ya'la Al-Farra. Ini dari buku-buku dengan nama apa? Al-I'tiqad. Dan ada dengan nama akidah. Ya. Seperti tadi Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Ya. Kemudian ada pula buku-buku yang lainnya seperti Al-Aqidah Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, Al-Aqidah Tadmuriyah, Al-Aqidah Al-Hamawiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semuanya. Nah, disebut dengan Al-Aqidah. Dan kadang disebut dengan nama Tauhid. Tauhid, tapi yang diinginkan di dalamnya pembahasan akidah secara umum. Seperti Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Dan ada yang Al-Iman, seperti Al-Iman karya Ibnu Mandah. Dan yang paling banyak penamaan buku akidah di kalangan ulama salaf terdahulu, itu kebanyakannya disebut dengan nama As-Sunnah. Disebut dengan nama apa? As-Sunnah. Sebab Sunnah punya dua pengertian. Sunnah bermakna umum, dan Sunnah bermakna apa? Khusus. Sunnah bermakna umum itulah seluruh keyakinan agama, termasuk hukum-hukum juga termasuk di dalamnya. Tapi kalau dinamakan umum, maka dia masuknya ke bab i'tiqad. Ya, seperti As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khallal. Ya. Seperti As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim atau Syarh As-Sunnah karya Al-Barbahari atau Syarh As-Sunnah karya Imam Al-Muzani atau Sharih As-Sunnah karya At-Tabarani, At-Tabari. Ya, ada juga As-Sunnah karya At-Tabarani. Dia punya buku As-Sunnah. Iya. Yang jelas dari kebanyakan buku A'immatus Salaf dengan nama apa? As-Sunnah. Penjelasan As-Sunnah. Maka ini dari penamaan-penamaan akidah, buku-buku akidah. Demikian pula kadang dinamakan dengan nama As-Syari'ah. seperti buku siapa? Imam Al-Ajurri rahimahullah. Iya. Al-Ajurri, nama buku beliau Asy-Syari'ah. Dan di dalamnya penjelasan akidah. Penjelasan akidah. Iya. Ini dari penamaan buku-buku akidah di kalangan as-salaf. Iya. Kemudian sebagai pendahuluan yang lainnya, dan ini harus saya terangkan supaya kita mudah memahami apa pembahasan akidah di kalangan as-salaf. Secara umum para ulama as-salaf kalau berbicara tentang akidah, maka akar pembahasannya kembali kepada dua hal. Yang pertama, pembahasan tentang usulul iman, dasar-dasar keimanan, atau penjelasan tentang rukun iman. Rukun iman itu berapa? Hah? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama, keimanan kepada Allah. Yang kedua, keimanan kepada para malaikat. Yang ketiga, keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, keimanan kepada para rasul. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat. Yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Ini kan pembahasan iman. Ya. Maka para ulama berbicara tentang akidah itu kembali kepada mana rukun iman. Dibahas tentang tauhid, keimanan kepada Allah, terdapat di dalamnya tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Kan begitu? Iya. Tauhid uluhiyah. Ya, pembahasan tentang nama-nama dan sifat sering disebutkan dalam akidah. Ya. Apalagi dari abad pertama sampai abad kelima, ya, kalau disinggung pembahasan akidah keimanan kepada Allah, itu kebanyakannya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Kenapa? Sebab yang banyak terjadi penyimpangan di masa itu dalam apa? Asma wa sifat. Ya, adapun di masa kita ini belakangan sudah mulai muncul syirik akbar dalam uluhiyah. Karena itu banyak para ulama yang nulis buku-buku tauhid kaitannya dengan tauhid apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah pembahasannya. Ya. Jelas ya? Jadi ini keimanan kepada Allah. Keimanan kepada para malaikat. Keimanan kepada kitab-kitabnya. Keimanan kepada para rasul. Keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada hari akhirat, ini banyak pembahasannya. Ya. Pembahasan tentang alam kubur. Ya. Pembahasan tentang hari kebangkitan pada mahsyar. Terus pembahasan tentang telaga. Pembahasan tentang syafaat. Pembahasan tentang timbangan. Tentang hisab. Tentang sorga dan neraka. Tentang jembatan. Ini semuanya rangkaian dari apa? Keimanan kepada apa? Hah? Hari akhirat. Ya, maka wajar kalau dia tercantum dan tertulis dalam buku-buku akidah. Demikian pula dibahas tentang takdir. Dibahas tentang apa? Tentang takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Jadi ini akar pembahasan yang pertama. Akidah di kalangan ahli sunnah. Dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman. Akar pembahasan yang kedua yang dibahas oleh para ulama adalah ciri-ciri khusus. Pembahasan-pembahasan akidah yang menjadi ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Ya. Hal yang menjadi ciri pembeda antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bid'ah. Ya. Karena itu dibahas di dalam masalah akidah ketaatan kepada penguasa. Ketaatan kepada penguasa masuk dalam rukun iman atau tidak? Hah? Nah, ada pembahasannya dalam rukun iman. Tapi dimasukkan dalam akidah. Kenapa? Sebab ini adalah hal yang disepakati oleh a'immatus sunnah, oleh para ulama Islam. Ditunjukkan tentang masalah ini dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ya. Maka menekankan masalah ini adalah ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bid'ah. Disinggung tentang harusnya kita menghormati para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mencerca mereka. Ya. Menghormati para sahabat ini masuk dalam rukun iman atau tidak? Hah? Jawabannya tidak. Tapi kenapa dia masuk ke dalam akidah? Sebab dia masuk ke masalah yang kedua. Dia adalah ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan siapa? Ahlul bidah. Iya. Jelas sampai sini? Nah, maka ini dasar pembahasan akidah yang datang dari para a'immatus salaf rahimahullahu atau rahimahumullahu ta'ala. Ya, kalau kita mengerti ini, ya, garis-garis global ini tentunya akan memudahkan kita insyaallah ta'ala di dalam memahami akidah ahli sunnah wal jamaah yang akan diuraikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Sekarang saya akan mulai membaca akidah as-salaf dari uraian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan saya harapkan seluruh ikhwah punya ya. Dari fotokopi kan? Hah? Iya. Saya harapkan semua ikhwah punya kitabnya. Yang bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab. Ya. Pegang. Saya akan baca satu persatu dan saya akan terjemahkan. Nah, supaya menjadi pegangan. Jangan selesai doro lupa sudah. Ya, masalah akidah dilupakan. Bagaimana caranya? Oke. Harus diulangi. Sebab ini adalah bekal dalam kehidupan. Bekal di dalam kehidupan. Ya, satu masalah kita pahami dengan benar, maka kita akan keluar dari ribuan macam syubhat. Ya. Ribuan macam syubhat. Nah, dan tidak ada yang mengerti nilai dari akidah itu kecuali orang yang berakidah yang benar. Dia akan sangat paham tahu besar nilai dari akidah ahli sunnah. Nah, kata Imam Al-Lalakai rahimahullahu ta'ala, kita baca dulu sanad Al-Lalakai. Tabli akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Hafs al-Harawi qala haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salamata قال حدثنا أبو الحسين محمد ابن عمران ابن موسى الجرجاني قال سمعت أبا محمد عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن البخاري بالشاش يقول سمعت أبا عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول ini penyebutan sanadnya. Al-Lalakai berkata akhbarana mengabarkan kepada kami. Beliau sebut nama gurunya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hafs al-Harawi. Kemudian guru beliau Ahmad bin Muhammad bin Hafs al-Harawi berkata haddathana Muhammad ibnu Ahmad ibni Muhammad bin Salama, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salama. Terus Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salama melanjutkan, dia berkata haddathana Abu al-Husain Muhammad ibn Imran bin Musa al-Jurjani, itu nama gurunya, menceritakan kepada kami Abdul Hussein Muhammad bin Imran bin Musa al-Jurjani. Al-Jurjani berkata sami'tu Aba Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Bukhari. Saya mendengar Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman al-Bukhari Bishash. Ash-Shash ini nama negeri. Ash-Shash nama negeri. Iya. Dan ada beberapa ahli hadis bernisbat kepada ke sana, disebut dengan nama Asy-Syashi. Nisbatnya Asy-Syashi. Salah satunya penulis Musnad yang disebut Musnadnya dengan nama Musnad Asy-Syashi. Iya. Seorang rawi yang bernama Haitham bin Qulayb. Kalau saya enggak salah namanya Al-Haitham bin Qulayb Asy-Syashi. Yaqulu, beliau berkata سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. Beliau berkata saya mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata. Nah, di sini sanadnya bersambung kepada siapa? Imam al-Bukhari. Nah, ini ada pertanggungjawaban sanad. Ya. Ditanya dari mana kamu dengar? Jadi dia bawakan sanadnya. Nah, bukan hal yang direkayasa. Itu sanad siapa? Al-Lalakai. Ya, kalau Ibnu Asakir rahimahullah, beliau berkata di dalam tarikhnya, ya, sebelumnya di halaman 57 Ibnu Asakir berkata akhbarana Abu Al-Hasan ابن بقشلان قال أنبأنا أبو المظفر النسفي قال أنبأنا محمد بن أحمد البخاري. Jadi beliau bawakan sanadnya. Ibnu Asakir berkata, mengabarkan kepada kami Abu Hasan ibn Bakshalan. Abu Hasan bin Bakshalan berkata, amba'ana Abu Mudhaffar An-Nasafi, memberitakan kepada kami Abu Mudhaffar An-Nasafi. Abu Mudhaffar berkata, amba'ana Muhammad bin Ahmad Al-Bukhari, memberitakan kepada kami Muhammad bin Ahmad Al-Bukhari. Ketemu ya di sini. Lihat itu Muhammad bin Ahmad. Di sana talalakai Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Salama. Itu dia orangnya. Jadi ketemunya dengan talalakai di sini. Beda gurunya tapi ketemunya apa? Ketemunya sama. Kembali kepada satu jalur. Di sini disebutkan di halaman 58. Al-Bukhari berkata, haddatsana Abu Al-Husain Muhammad ibn Imran bin Musa al-Jurjani qala sami'tu Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Bukhari bisyash yaqulu sami'tu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari yaqulu. Sama sanadnya, sudah bersambung sama. Ya, ini dua sanad ya, dari Tarikh Ibnu Asakir dan dari Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata, sini mulai uraian Imam Al-Bukhari. Nah, dan ini dari keistimewaan agama kita. Seluruh periwayatannya itu dengan sanad, tidak main-main. Al-Quranul Karim itu semuanya dengan sanad, silsilah periwayatan, dihafal huruf per huruf dari masa ke masa sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau misalnya ada yang berdusta, dia bikin Al-Quran, dia masukkan satu huruf saja, dia akan ketahuan bahwa dia berdusta. Dia masukkan satu huruf dalam Al-Quran. Ya. Nah, dan ini sudah dicoba oleh banyak orang-orang kafir, dan akhirnya itu menjadi sebab dia masuk Islam. Sampai ada sebagian pendeta besar mereka yang mengatakan bahwa saya memasukkan ke dalam Injil kami beberapa tambahan. Ya. Sampai sekarang tambahan itu masih ada. Tidak ada yang pernah mengetahui dari mana datangnya tambahan itu. Ya. Dan tidak ada yang pernah mengetahui bahwa itu adalah tambahan dari dia. Ya. Tapi pernah dia masukkan dalam Al-Quran beberapa kata atau tiga kalimat, langsung ketahuan dia memasukkannya. Ya, setelah itu dia masuk Islam. Setelah itu dia masuk Islam, itu menjadi sebab dia mendapat hidayah dari Allah. Nah, dan sampai hari ini masih berlanjut seperti itu. Nanti maklum ya bahwa bacaan Al-Quran itu dengan banyak bacaan, ada qiraat sabah dan ada qiraat asyrah. Tujuh jalur bacaan kita di Indonesia ini, bacaan yang kita baca dengan bacaan yang masyhur, ya, dari jalan Hafs, dari riwayat Hafs meriwayatkan dari Asim, ya, meriwayatkan dari Asim. Asim sendiri punya rawi yang lain, rawi yang bernama Syu'bah. Ya, jadi beliau punya dua rawi. Riwayat Syu'bah dengan Asim itu sudah ada perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan dari imalah, perbedaan dari bentuk bacaan, ya, dan banyak perbedaan. Di bacaan kita sendiri, di bacaan Hafs dari Asim, itu ada dua riwayat. Ada riwayat Syatibiyah dan ada riwayat Thayyibatun Nashr. Ya. Itu ada aturannya semuanya membaca, panjang pendeknya. Kalau membaca dengan riwayat, panjang pendeknya semua dipaskan. Dan ini kita baca satu persatu kepada guru, dari awal Al-Quran sampai akhir. Dan guru kita juga baca dari gurunya, gurunya baca dari gurunya, gurunya baca dari gurunya, sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelengkapan ilmu-ilmu Islam. Demikian pula di dalam sanad, sampai hari ini masih terjaga seluruh periwayatan-periwayatan buku-buku riwayat, alhamdulillah ada sanad-sanad periwayatannya. Nah, dan ini semuanya menunjukkan kesempurnaan agama kita. Dan telah benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Dijaga Al-Qur'an dan dijaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau ada yang berdusta di tengah lautan, dia bikin hadis palsu, dia berkata Rasulullah bersabda begini, maka besok paginya akan tersebar di tengah manusia bahwa si fulan berdusta di tengah lautan. Ya. Saking canggihnya cadar ilmu hadis di dalam menentukan ini riwayat lemah atau tidak. Ya. Maka jangan sembarangan dalam periwayatan. Yang bikin hadith-hadith palsu, dia bikin hadith palsu, silahkan bikin hadith palsu. Ya. Pasti akan ada dari ahli hadith yang akan membongkar semua itu. Dan ini dari kelengkapan ilmu Islam. Jelas ya? Semuanya dengan sanad. Berbeda dengan ya. Selain umat Islam, ya tanya aja kepada mereka, dari mana buku-buku mereka itu? Sanadnya dari mana? Sumbernya dari mana? Ya. Semuanya tidak ada kejelasan. Berbeda dengan riwayat-riwayat kita, Al-Quran dan Sunnah semuanya dengan periwayatan bersambung, ya. Dan dipastikan hal tersebut terjaga agama kita. Karena itu kata sejumlah para a'immah rahimahumullah ta'ala, diantaranya Ibnu Mubarak, mereka berkata al-isnadu minad-din, kata Ibnu Sirin al-isnadu minad-din, laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu bagian dari agama. Andai kata bukan karena sanad, maka setiap orang akan berkata apa yang dia ingin katakan. Ya. Kan begitu? Kalau tidak ada sanad, ini berkata Rasulullah bersabda ini, Rasulullah bersabda ini. Tapi kalau ada sanad, maka ditanya, dari mana kamu dapat hal itu? Siapa yang menceritakan kepada kamu? Disebut nama orangnya, diperiksa orangnya, dia ini terpercaya atau tidak, hafalannya bagus atau tidak. Ya. Kalau terpenuhi syarat-syarat riwayat, tanya lagi, kamu dapat dari mana? Dia sebut lagi gurunya. Terus diperiksa. Ini dari kelengkapan ilmu Islam. Ya. Maka di sini penulis membawakan sanad beliau. Ya rahimahullahu taala, sebagaimana Imam Ibnu Asakir juga membawakan ya sanadnya. Nah. Ya. Al-Bukhari berkata, kata beliau rahimahullah, laqitu akthara min alfi rajulin min ahli al-ilm ahli al-hijazi wa makkati wa makkata wal madinati wal kufati wal basrah wa wasita wa bagdada wa syami wa misr. Kata beliau, laqitu, saya menjumpai akthara min alfi rajulin, akthar, lebih dari 1000 orang min ahli al-ilm, dari ulama. Jadi beliau berjumpa lebih dari 1000 ulama. Ulama dari mana? Ahlul Hijaz. Ada yang dari negeri Hijaz. Ya. Wa Makkah. Hijaz itu luas ya. Makkah dan Madinah masuk di dalamnya. Tapi dikhususkan lagi di sini. Makkah, Madinah, Kufah, Basrah, Wasit. Sekarang Kufah, Basrah, Wasit, ini semuanya masuk dalam Baghdad. Masuk di dalam Baghdad, maksud saya masuk dalam wilayah Irak. Masuk dalam wilayah Irak. Nah, wa Baghdad, wa Syam, Syam, negeri Syam. Jadi wilayah Damaskus. Wa Misr dan Mesir. Lebih dari 1000 guru. Perhatikan. Nah, ya, bagaimana Imam Al-Bukhari berguru ya, pada sedemikian banyak guru beliau. Ya. Dan ini memberikan kepada kita manhaj. Dari manhaj ahli sunnah dalam mempelajari akidah. Ya. Bahwa akidah ini akidah yang jelas bagi mereka. Ya, belajar dari guru mana saja semuanya sama penjelasannya dan uraiannya. Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan sebagian dari guru-gurunya yang 1000 ini. Dan mereka ini tidak ada silang pendapat dalam sejumlah masalah yang akan diterangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Kata beliau, laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin. Iya. Kata beliau, saya menjumpai mereka berulang-ulang kali. Laqituhum, saya menjumpai mereka karratin berulang-ulang kali. Qarnan ba'da qarnin. Satu tabakat demi tabakat berikutnya, maksudnya di silsilah periwayatannya, tabakat periwayatan. Tsumma qarnan ba'da qarnin. Kemudian tingkatan setelah tingkatan. Ya, dari tingkatan periwayatan. Maksudnya para a'immah ini dari sejumlah tahun, ya, kan saling meriwayatkan beberapa tingkat. Imam Al-Bukhari ketemu semuanya mereka. Ya. Kata beliau, adraktuhum wa hum mutawafirun. Mundu akthar min 46 sana. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, saya menjumpai mereka dan mereka masih lengkap keberadaannya lebih daripada 46 tahun. Ya, perhatikan, lebih dari apa? Lebih daripada 46 tahun. Jadi rupanya, ya, 46 tahun Imam Al-Bukhari masih keliling-keliling, ya, masih keluar mengambil hadis, mengambil dari guru, ya, mengumpulkan hadis. Subhanallah. Ya, perhatikan ya, bagaimana belajar itu. Ya, bukan hanya setahun, dua tahun, empat tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Ini Imam Al-Bukhari sudah imam besar, tapi masih belajar juga. Nah. Maka Imam Ahmad, ya, dimaklumi beliau banyaknya beliau rihlah, banyaknya beliau rihlah, padahal kadang pada sebagian masa umur beliau sudah tua rahimahullah. Iya. Nah, kata beliau, ahla Syam wa Misr wal jazira marratain. Saya jumpai penduduk Syam, penduduk Mesir dan penduduk Jazirah sebanyak dua kali. Wal Basrata arba'a marrat fi sinina dawi adadin. Ya, dan penduduk Basrah saya masuk menjumpai mereka empat kali pada tahun-tahun, ya, tertentu. Nah, dawi adad artinya tahun yang punya bilangan, maksudnya tahun tertentu bisa dibilang. Bil Hijaz sittata awam, sittata awam. Ya, adapun Hijaz saya masuk sebanyak, saya masuk padanya selama 6 tahun. Ya. Selama 6 tahun beliau bolak-balik. Wala uhsi kam dakhaltul Kufah wa Baghdad ma muhaddidi ahli Khurasan. Dan saya tidak bisa menghitung. Ya. Betapa banyak saya masuk ke Kufah dan Baghdad bersama ahli hadis dari Khurasan, bersama ahli hadis dari Khurasan. Siapa ahli hadis dari Khurasan ini? Ya, minhum, diantara mereka Al-Makki bin Ibrahim. Al-Makki bin Ibrahim ini guru Imam Al-Bukhari, ya, masyhur. Ya, dari Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ya, beliau mempunyai riwayat tsulatsi. Riwayat tsulatsi ini artinya beliau, antara beliau dan antara Nabi cuma tiga orang. Ini jarang terdapat. Biasanya kalau di masa Imam Al-Bukhari, antara beliau dan antara Nabi lima orang biasanya. Tapi Imam Al-Bukhari punya riwayat antara beliau dan antara Nabi cuma tiga orang. Iya, itu tsulatsi. Iya, dan salah satu, dan banyak dari riwayat tersebut dari jalan Makki bin Ibrahim ini, guru beliau ini. Wa Yahya bin Yahya, dan Yahya bin Yahya. Wa Ali bin Hasan bin Syaqiq, wa Qutaibah bin Sa'id, wa Shihab bin Ma'mar. Ini semua dari ahli hadis Khurasan. Jelas ya? Nah, adapun ahli hadis di Kufah dan Baghdad, akan beliau terangkan siapa yang beliau jumpai di Kufah dan di Baghdad. Kata beliau, Bisyam, dan saya masuk ke negeri Syam. Atau Bisyam, saya jumpai guru di sana. Di Syam saya jumpai siapa? Kata beliau, Muhammad Ibn Yusuf Al-Firyabi. Ini di antara guru beliau yang masyhur. Wa Musyhir عبد الأعلى بن مس ابن مسحر ابن مسحر يا demikian pula saya jumpai Abu Mushir Abdul A'la bin Mushir wa Abul Mughira Abd al-Quddus ibn al-Hajjaj wa Abul Yaman al-Hakama ibn Nafi' wa man ba'dahum 'iddatan katsiratan. Ya. Jadi negeri Syam beliau jumpa banyak ahli hadis. Muhammad bin Yusuf al-Triyabi, Abu Mushir, Abu Mughira, Abu Yaman, ya, dan banyak lagi di negeri Syam. Di negeri Mesir, kata beliau, wa bi Misra, di Mesir beliau berjumpa dengan Yahya ibn Kathir. Ya. Ya, di sini di cetakan kita halaman 194 tertulis Yahya ibn Kathir, ya. Dan di bawah di ta'liq, ya, dikatakan apa? Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair. Kalau di cetakan Tarikh Ibnu Asakir tertulis Yahya bin Bukair juga. Dan harusnya memang Yahya bin Bukair, sebab yang masyhur dari guru Imam Al-Bukhari ini Yahya ibn Bukair. Jelas ya? Nah, dan ini cetakan Al-Lalagai, perlu saya ingatkan, ya, cetakannya banyak kesalahan. Banyak kesalahan cetak, kesalahan nama-nama rawi. Nah, kata beliau, wa Aba Salihin katib al-Layth ibn Sa'ad. Dan saya jumpai di Mesir juga Aba Salih, ya, juru tulisnya Al-Layth bin Sa'ad. Al-Abu Salih juru tulisnya Al-Layth bin Sa'ad. Wa Sa'id bin Abi ibn Abi Maryam. Wa Asbaq ibn Al-Farj. Wa Asbaq ibn Al-Faraj. Wa Nu'aym ibn Hammad. Ini yang dijumpai oleh Imam Al-Bukhari di mana? Di Mesir. Ini semua nama para ulama terkenal, ya. Para ulama terkenal, walaupun pada sebagiannya seperti Abu Salih itu ada kelemahan dari periwayatan, tapi dari sisi keterkenalan, ya, itu hal-hal yang diketahui. Demikian pula Nu'aym bin Hammad. Nu'aym bin Hammad dari sisi periwayatan ada kelemahan, ya, tapi dari sisi kedudukan beliau, Nu'aym bin Hammad ini adalah salah seorang imam dari a'immah ahli sunnah yang disepakati tentang keimaman beliau. Ya. Walaupun dari sisi periwayatan ada bentuk kelemahan seperti yang saya katakan tadi. Nah, jadi saya enggak terlalu membahas ini. Imam Al-Bukhari di sini menyebutkan guru-gurunya. Kata beliau, wa bi Makkah, dan di Makkah Abdullah ibn Yazid Al-Mukri. Beliau berjumpa dengan Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Ini guru Imam Ahmad juga. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Wal Khumaidiyah, dan berjumpa juga dengan Al-Khumaidi. Al-Khumaidi nama beliau Abdullah ibn Zubair. Wa Sulaiman bin Harb qadi Makkah. Wa Sulaiman ibn Harb qadi Makkah. Wa Ahmad ibn Muhammad Al-Azraqiyah. Ya, ini nama-nama guru ulama yang dijumpai di mana? Di Makkah. Wa bil Madinah, dan di kota Madinah, ya, kata Imam Al-Bukhari, saya menjumpai Ismail ibn Abi Uwais. Wa Mutarrif ibn Abdullah, wa Abdullah ibn Nafi' Az-Zubairi, wa Ahmad ibn Abi Bakr, Aba Mus'ab Az-Zuhri, wa Ibrahim ibn Hamza Az-Zubairi, wa Ibrahim ibn Al-Mundhir Al-Hizami. Ini yang dijumpai oleh Imam Al-Bukhari di mana? Di Madinah. Wabil Basrah, dan di negeri Basrah Imam Al-Bukhari berjumpa dengan, kata beliau, Aba Asim Ad-Dhahhak ibn Makhlad Al-Syaibani. Ini ma'ruf ya, Abu Asim ini, ya, ini adalah kakek dari penulis As-Sunnah, ya. Tahu kan? Kitab As-Sunnah karya Ibn Abi Asim. Ya, ini Abu Asim ini kakeknya yang disebut itu Abu Asim, ini dia. Adapun cucunya menulis itu namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Iya. وأبو الوليد وأبو الوليد هشام ابن عبد الملك والحجاج ابن منهال. وعلي ابن عبد الله بن جعفر المريني. نعم. Ini para ulama yang dijumpai oleh Imam Al-Bukhari di Basrah. Kemudian wabil Kufa, dan di negeri Kufa yang beliau jumpai Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukay wa Ubaidallah ibn Musa wa Ahmad ibn Yunus wa Qabisata ibn Uqbah wa ibn Numair wa Abdullah wa Uthman ibn Abi Shaybah. Ini salah tulis ya, salah cetak ya. Ya, kenapa dia tulis Ibna Abi Shaybah? Harusnya Ibnai Abi Shaybah. Ya, diluruskan itu ya. Salah. Seperti yang saya bilang bahwa cetakan ini banyak kesalahan. Nah, sebentar. Kalau di tarikh Ibn Asakir, Ibnai juga. Di Ibn Asakir sudah benar. Tapi yang di sini salah. Kemudian kata beliau di Baghdad, dan di Baghdad Ahmad ibn Hanbal. Ya, yang dijumpai oleh Imam Al-Bukhari di Baghdad Ahmad ibn Hanbal. Tapi ini yang paling ditokohkan di Baghdad. Rujukan. Wa Yahya ibn Ma'in wa Aba Ma'mar wa Aba Khaythama wa Aba Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Ini semua para a'immah. Ya, khususnya Abu Khaythama, Abu Ubaid, Ahmad ibn Hanbal dan Yahya ibn Ma'in. Wa min ahli al-jazirah Amr ibn Khalid Al-Harrani. Ya, dari penduduk Ahlul Jazirah Amr bin Khalid Al-Harrani. Nah, wabi wasit, dan di negeri wasit beliau berjumpa dengan Amr bin Auf wa Asim ibn Ali bin Asim. Ya, Asim bin Ali bin Asim. Baik. Kemudian wabi maru, wabi maru, ini salah satu maru. Ini kalau ada nisbat di rawi al maru, apa al marwazi, yaitu dari maru. Seperti Ibn Mubarak al marwazi itu dari negeri maru. Cuma Imam al Bukhari, ya, beliau tidak berjumpa dengan Ibn Mubarak. Ibn Mubarak sudah meninggal sebelumnya. Beliau berjumpa dengan Sadaqah ibn al Fadl wa Ishaq ibn Ibrahim al Hanbali. Ishaq ibn Ibrahim al Hanbali ini yang paling besarnya, sebab dia adalah imam besar, selevel dengan Imam Ahmad, setingkat dengan Imam Ahmad. Kata beliau, waktafaina bitasmiyati haula kay yakuna mukhtasaran wa an la yatula dhalika fi ma ra'aytu. Nah, wa an la yatula dhalika. Kata beliau, kami cukupkan dengan menyebut mereka saja supaya ringkas ini dan tidak terlalu panjang, sebab beliau mempunyai, menjumpai berapa guru beliau sebut? Hah? Lebih dari 1000 kalau disebut semua gurunya di sini. Ya. Mungkin akan habis waktu kita baca guru Imam Al-Bukhari saja. Nah, jelas? Ya. Perhatikan. Kami hanya sebut sebagiannya. Nah. Kata beliau, "Fama ra'aitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhihi al-asya." Guru-guru beliau ini yang lebih dari 1000 ini, kata Imam Al-Bukhari, saya tidak melihat seorang pun di antara mereka yang berselisih dalam masalah-masalah berikut ini. Dia akan sebutkan masalah-masalah akidah. Ya, berikut ini. Inilah uraian akidah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dari para guru itu. Ya, bayangkan ya, guru sedemikian banyaknya, tidak ada yang berselisih dalam masalah ini. Ya. Maka ini memberikan kepada kita sejumlah pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa akidah salaf itu adalah akidah yang pasti, tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Jelas ya? Tertanam dan terpelajari, itu yang terwarisi mereka dapatkan dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak ada perselisihan. Iya. Dan ini sudah merupakan lambang kebenaran. Dikata itu batil akidah salaf, dikata akidah salaf batil, pasti mereka kan berselisih dan berpecah-pecah di dalamnya. Tapi tidak, ahli sunnah wal jamaah disebut sebagai ahli sunnah karena mereka berpegang dengan sunnah lawan dari bidah. Sebut sebagai ahli jamaah sebab mereka bersatu, tidak pernah mereka berselisih dia di dalam dasar-dasar pokok akidah. Faedah yang kedua yang kita petik di sini dari penyebutan Imam Al-Bukhari, guru-guru beliau yang banyak ini, iya, dan yang berselisih dalam masalah ini, ini menunjukkan bahwa guru-guru Imam Al-Bukhari rahimahullah, iya, itu semuanya paling tidak mengajarkan Imam Al-Bukhari akidah, atau beliau sendiri bertanya akidah kepada guru-gurunya. Iya, maka ini sudah memberikan kepada kita kesan bahwa jalan para ulama salaf, ya, dari dahulu sampai sekarang adalah menanamkan akidah yang benar di tengah umat. Ya. Karena itu prioritas utama di dalam dakwah adalah dakwah kepada akidah. Menjelaskan bagaimana akidah yang benar. Ini harusnya menjadi misi dan visi di dalam dakwah. Untuk menyebarkan akidah. Bayangkan lebih dari seribu guru semuanya memberi prinsip yang sama kepada Imam Al-Bukhari. Tidak ada silang pendapat di dalam hal ini. Iya. Nah, maka siapa saja yang ingin berada di atas kebaikan, maka hendaknya dia mengikuti jejak para ulama salaf itu. Iya. Para imam salaf sangat mengerti bahwa tidak ada kebaikan untuk umat kecuali dengan memahami akidah yang benar. Iya. Karena itu kita berusaha untuk menghidupkan akidah ini dalam diri kita, dalam keluarga kita, kita tanamkan kepada anak-anak kita, kita tanamkan kepada masyarakat kita. Kapan ini tertanam, maka pasti akan tercipta kebaikan di tengah manusia. Akan tercipta kebaikan di tengah manusia. Kemudian faedah yang ketiga dari penjelasan Imam Al-Bukhari di sini, ya, saya tidak pernah melihat seorang pun berselisih dalam masalah apa akidah ini. Ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari itu belajar akidah bukan pada satu guru saja. Beliau belajar dari guru-guru ini. Dan ini menunjukkan bahwa akidah itu perlu diulang dan diulang dan diulang. Tidak cukup satu kali belajar saja, selesai. Sudah tamat, khatam, selesai sudah. Nah, pembahasan akidah tidak seperti itu. Dia adalah hal yang hendaknya diulang dan diulang. Hari ini sudah selesai baca buku ini, pindah ke buku yang lainnya. Baca buku ini, pindah kepada buku yang lainnya. Satu buku, tidak apa-apa, diulangi. Berulang kali. Dan ini dari metode menanamkan kebaikan pada diri. Iya. Nah, saya datang kepada sebagian guru. Dan sebagian guru pengen kalau kita baca ulang salah satu usul, tasbih syubhat, qawaidul arba, kitabut tauhid. Padahal mereka tahu bahwa kita sudah belajar hal tersebut. Bahkan di Indonesia mungkin kita ajarkan. Tapi bersamaan dengan itu kembali yang diajarkan. Kenapa? Soalnya memang demikian metode dan manhaj as-salaf di dalam mengajar dan mendidik. Ya. Maka kembali kita mempelajarinya. Ya. Dan subhanallah, ya, namanya ilmu tiap kali diulang dan diulang terus ada faedah-faedah tambahan. Semakin kuat dan semakin mendapatkan faedah-faedah tambahan. Iya. Maka jangan diremehkan hal yang seperti ini. Ya, karena ada sebagian ikhwah kadang, ya, kalau apa dia belajar, ya, seakan-akan yang dipandang dari pelajaran, ya, nama dari buku yang diajarkan. Wah, hebat dia sudah belajar buku ini, sudah belajar buku itu. Ya. Tapi dia tidak lihat apa yang dia petik dari pelajaran itu. Apa yang dia bisa jadikan sebagai dasar pokoknya. Nah, padahal di pembahasan akidah yang harus ditanamkan, dia terus menerus mengulangi akidah dan menanamkannya di dalam diri. Menanamkannya di dalam diri. Iya. Maka hendaknya ini diperhatikan dan terus kita cermati. Syekh Shalal Fauzan, beliau dari Riyadh ke Madinah bikin daurah di Masjid Nabawi. Dan ini dari kejadian yang jarang terjadi. Beliau membuat daurah seperti itu di masjid, atau menyanggupi untuk daurah di Masjid Nabawi. Ya, sebab beliau karena kegiatan dan kesibukan jarang beliau keluar dari tiga kota. Dia hanya di kota Mekah atau di kota Riyadh atau di Taif. Ya. Sibukannya di sekitar situ. Walaupun ke tempat lain jarang beliau keluar. Ya. Kota Madinah kadang ada kunjungan tiap tahun. Ya, cuman ceramah muhadharah. Ini khusus daurah. Ya. Tahu pembahasan beliau? Hah? Pembahasannya salah satu usul. Usul salah yang beliau bahas. Yang hadir di situ dokter-dokter. Ya. Para masyayikh duduk di depan beliau. Ada yang bertanya, loh, ini kan pelajaran dasar. Hah? Ya. Apa tidak ada yang bisa mengajarkan salah satu usul di kota Madinah? Maka ini hendaknya untuk mengambil pelajaran. Bagaimana tarikh pada manhaj para ulama as-salaf dalam mendidik dan di dalam menanamkan akidah. Iya. Sebab ini adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Dan tidak ada kebaikan bagi umat kecuali dengan hal ini. Kecuali dengan hal ini. Iya. Nah. Maka ini hendaknya kita cermati ya, bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak melihat seorang guru beliau ada yang berselisih dalam masalah ini. Ada yang berselisih dalam masalah ini. Kalau seorang murid misalnya dapat pengajaran dari 1000 guru semuanya sama, kira-kira bagaimana pemahaman akidah yang ada pada dirinya? Ya. Tentunya akan sangat kokoh dan sangat kuat. Ya. Karena itu yang saya nasihatkan kepada diri saya, pada seluruh ikhwah, harusnya masalah akidah ini terus diulang dan diulang. Iya. Ya, jangan lepas pada sebuah keadaan tidak merayu terhadap akidah. Sebab penting artinya. Ya. Hidup ini harus hidup, harus dicahai dengan akidah yang benar. Ya. Kapan keluar dari akidah yang benar, maka dia akan masuk ke dalam jurang-jurang penyimpangan. Maka perlu diingatkan bagaimana seorang itu berada di atas akidah yang benar, manhaj yang benar. Ya. Supaya seorang bisa kokoh di atasnya. Ini yang hendaknya kita tanamkan di dalam diri-diri kita. Ya. Dan kita tanamkan kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Allahul musta'an. Baik. Ini mungkin untuk sesi pertama sudah selesai, kita insyaallah taala akan lanjutkan nanti 15 menit ke depan. Ya, dan kita akan mulai masuk membahas uraian-uraian akidah yang diterangkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, dan mungkin waktu yang akan datang mungkin agak ringkas. Sebab kita hanya punya waktu dengan ba'da duhur yang mungkin sekitar 3 jam lebih atau 4 jam. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dalam waktu 4 jam. Ya. Baik, saya cukupkan dulu sini sampai sementara. Kita lanjutkan nanti di sesi yang kedua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.